Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, orang tua, rohimani rohiba rohimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama di Radio Mutiara Quran ini, yang insyaallah kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu menggali dan menumbuhkan bakat anak. Insyaallah pada pertemuan kali ini tentang bakat adalah pertemuan yang kelima, bagian yang kelima, dan insyaallah tentang bakat. Kaum muslimin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bakat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu 'ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang akan beramal sesuai dengan sakilahnya atau keadaannya, dan siapakah yang lebih, dan Allah lebih tahu siapakah yang paling benar jalannya. Sakilah di sini dimaknai adalah bakat bawaan. Terus kemudian terkait dengan bakat juga, kita lihat bagaimana kondisi generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Anas bin Malik mengatakan, Imam Malik bin Anas mengatakan, la yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bagus akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat bagus umat sebelumnya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, untuk memperbagus generasi kita saat ini adalah kita harus mencontoh metode yang digunakan untuk memperbagus generasi terbaik masa lalu, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kita lihat pada generasi sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki keunikan-keunikan, memiliki ciri-ciri khas bawaan, yang ciri khas tersebut mereka gunakan untuk berperan dalam peradaban, sehingga terbentuk peradaban yang terbaik pada zaman itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal, yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita lihat dari hadis tersebut menunjukkan bahwa masing-masing sahabat memiliki keunikan, memiliki potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dan masing-masing berperan sesuai dengan potensi yang telah Allah berikan tersebut. Terus kemudian tentang Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Abu Dzarin, ini aroka du'ifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau adalah seorang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Lata amarona ala isnain, janganlah engkau memimpin dua orang. Wala tawallayanna mala yatim, dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Jadi sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau memiliki tabiat atau bawaan yang tidak seperti sahabat Usamah bin Zaid yang bisa memimpin orang menjadi panglima, tidak memiliki sifat seperti Khalid bin Walid. Namun sahabat Abu Dzar ini memiliki sifat yang tidak tegaan. Apabila beliau diminta, pasti dia akan memberikan. Jadi sifat ini tidak baik apabila beliau itu memimpin. Maka dengan kekhususan, ya, kekhususan kemampuan beliau ini, maka Rasulullah SAW bersabda agar Abu Dzar tidak menjadi pemimpin. Jangan memimpin dua orang, ya, apalagi banyak. Dan jangan mengurus harta anak yatim, bukan karena sahabat Abu Dzar itu kurang amanah. Beliau sangat amanah, tapi beliau enggak tegaan, ya, sehingga dikhawatirkan harta itu akan digunakan atau istilahnya tidak sampai kepada anak yatim apabila mereka sudah dewasa. Jadi ini ada pengkhususan pada sahabat Abu Dzar, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pada posisi beliau yang tepat. Dan masih banyak sekali hadis-hadis tentang bakat ini yang menunjukkan potensi khusus dari masing-masing sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu kita pun di dalam mendidik anak-anak kita, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengetahui potensi anak didiknya, ya, sehingga nanti bisa menumbuhkan potensi tersebut. Harapannya nanti setelah mereka dewasa bisa berperan sesuai dengan potensinya tersebut, sehingga perannya menjadi maksimal. Ini, nah, potensi unik itu yang kita bahas dalam kali ini adalah disebut dengan istilah bakat. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tentang 34 bakat terkait dengan sifat yang alhamdulillah beberapa pertemuan yang lalu kita sampai pada bakat yang ke-20. Pada kali ini kita bahas bakat yang ke-21. Bakat yang ke-21 adalah bakat guyub. Ya, guyub atau dalam bahasa Inggrisnya namanya includer. Kemudian disebut juga dengan fatihu maftuhin. Jadi sifat guyub ini atau bakat guyub ini kecenderungan orang memilih menerima semua orang. Jadi orang yang memiliki bakat ini itu menerima semua orang dan selalu berusaha agar semua orang mempunyai rasa memiliki dalam sebuah kelompok. Kecenderungan dari orang yang memiliki bakat guyub, dia suka memperbesar kelompok, ya. Dia merasa tidak nyaman apabila kelompok itu makin mengecil-mengecil, anggotanya makin hilang. Maka orang yang memiliki bakat guyub ini, apabila dalam, sebagai contoh misalnya dalam grup WhatsApp kemudian ada yang keluar, itu sangat berpengaruh terhadap orang ini. Tapi kalau orang sifat atau bakat guyubnya itu lemah, ya, merupakan kelemahan dia, maka berapapun anggota kelompok tersebut dia tidak akan peduli. Tapi orang yang potensinya di sini kuat sekali di guyub ini, maka besar tidaknya kelompok itu sangat berpengaruh bagi dia. Pada anak-anak kita bisa kita perhatikan, ya, dia suka sekali berkumpul dengan teman-temannya, bahkan semua orang diajak bergabung agar kelompoknya tidak menjadi eksklusif, ya, tidak menjadi berbeda, ya, sehingga diterima oleh siapapun, ya. Jadi diharapkan kelompok yang dia miliki adalah kelompok dari semua kalangan, ya, tidak eksklusif, ya, sehingga semua kalangan bisa masuk. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti kalau sudah dewasa dia itu sebagai penggerak, ya, penggerak kelompok, ya. Dia bisa menjadi wakil dari suara minoritas karena dia tidak nyaman dengan minoritas. Ya, dia berusaha untuk memperbesar kelompoknya sehingga apabila dia itu menjadi minoritas, dia akan berusaha untuk memperbesar sehingga menjadi mayoritas. Kemudian orang seperti ini itu bisa menjadi pemimpin kelompok dengan latar budaya yang beragam, ya. Mentor bagi mereka yang baru bergabung dalam organisasi. sehingga kalau ada orang baru masuk di kelompok kemudian masih apa namanya belum begitu paham canggung, maka dia akan segera ambil alih agar orang itu merasa betah, merasa nyaman dalam kelompok tersebut. Ini adalah bakat guyub ya, atau includer. Terus kemudian bakat yang ke-21, bakat yang ke-22 yaitu bakat yang orang tahu sifat orang ya, jadi tahu orang lain, mengetahui orang lain, atau dalam bahasa Inggrisnya itu individualization, atau dalam bahasa Arabnya alimu bisahsyiah. Jadi dia mengetahui pribadi seseorang. Orang yang memiliki bakat ini itu kalau memetakan bakat orang itu pintar sekali dia itu. Dengan bercakap-cakap sejenak dia sudah tahu potensinya ya. Dia mampu melihat keunikan dari masing-masing orang secara individual, dan dia memikirkan bagaimana orang-orang yang unik dan berbeda dapat bekerja sama dengan produktif ya, secara produktif ini. Jadi kalau orang memiliki bakat seperti ini itu tahu masing-masing posisi orang ya, dalam menempatkan orang itu dia tahu persis. Untuk merekrutmen orang, misal menerima pekerja, dia tahu yang lamar itu cocok tidak dengan pekerjaan yang akan ditekuninya ini. Secara naluri ya, orang tersebut itu mengamati gaya, motivasi, cara berpikir dan cara membina hubungan masing-masing orang. Ini dia mengamati tentang perilaku orang. Anak-anak kita kalau kita perhatikan yang memiliki bakat ini, memiliki bakat individualization atau tahu orang ya. Itu dia tahu kalau mau memberi hadiah kepada temannya itu tepat. Ya, dia tahu sifat dari teman-temannya, apa yang diinginkan temannya, maka dia akan memberi hadiah sesuai dengan apa yang dia ketahui dengan kelebihannya tersebut. Ini anak kita. Jadi setiap orang yang diberi hadiah cenderung dia suka dan merasa tepat sekali ini. Kadangkala orang yang memiliki sifat ini, tahu orang ini ya, tahu pribadi orang ini lemah, itu kadang-kadang mau memberi hadiah bingung ya, bingung ini mau diberi hadiah apa gitu. Karena apa, dia tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh temannya. Dia tahu sifat temannya tersebut sehingga khawatir nanti hadiah yang diberikannya tidak cocok atau tidak tepat bagi yang diberi. Tapi kalau orang yang memiliki bakat ini insya Allah ta'ala dia lebih tepat dalam memberikan karena tahu sifat dari temannya tersebut. Nah, peran-peran seperti ini nanti kalau sudah dewasa anak-anak kita itu dia bisa menjadi seorang manajer, terutama manajer dalam bidang personalia ya, personalia, masalah person, tenaga kerja dan sebagainya, sebagai penasehat, rekrutmen tenaga, supervisor, pengajar ya, penulis artikel tentang manusia, sales, kemudian HRD atau personalia. Ini yang terkait dengan sifat-sifat manusia ya, yang dalam hal ini adalah bakat individualization atau tahu orang ya. Terus selanjutnya bakat yang ke-23 yaitu bakat pengumpul atau input atau al-jami, yaitu orang yang dia itu memiliki hasrat untuk mengetahui lebih jauh dan lebih banyak serta senang mengumpulkan atau mengoleksi dan mengarsip segala macam informasi. Jadi senang mengumpulkan sesuatu, ya nemu apa di jalan dia mesti kumpulkan gitu ya. Dia ingin mengetahui segala hal dan mengumpulkan segala macam benda. Jadi kalau nanti ada temannya atau orang lain ingin butuh sesuatu, maka sering sekali dia memiliki. Ya, saya butuh A, ini ternyata dia memiliki karena senang mengumpulkan ya. Dia memiliki gambaran barangkali nanti ini digunakan untuk apa ya. Bisa jadi mungkin tutup odol ya, tutup pasta gigi itu dikumpulkan oleh dia karena apa, berpikir suatu saat akan bisa digunakan. Nanti kardus bungkus snack misalnya dikumpulkan oleh dia karena apa, suatu saat mungkin bisa digunakan untuk tempat menyimpan sesuatu dan sebagainya. Ini tipe-tipe pengumpul, sehingga sering sekali orang yang memiliki sifat pengumpul ini dijuluki dengan julukan tukang rosok ya, karena suka mengumpulkan sesuatu. Di rumahnya banyak sekali koleksinya ya, koleksi barangnya banyak sekali dikumpulkan, walaupun itu mungkin saat ini belum berguna atau dimanfaatkan, tapi dia berusaha untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Kalau kita perhatikan pada anak-anak ya, dia senang mencari dan mengumpulkan informasi dan biasanya menjadi salah satu sumber informasi bagi teman yang lainnya dia menemukan batu ya di jalan, dimasukkan ke kantong. Ini bisa kita lihat di baju anak-anak kita pada saat ibu-ibu mau mencuci baju anaknya atau celana anaknya, itu dilihat kantongnya. Kadang-kadang ada kayu, potongan kayu dimasukkan situ. Dia suka mengumpulkan. Nanti ada baut atau mur masuk situ, nanti ada daun. Nah, hal-hal yang menurut anak itu tertarik, dia tertarik ya untuk dikumpulkan, maka dia bawa pulang. Ini. Nah, untuk mengetahui hal itu, maka kita jangan panik terlebih dahulu bahwa anak-anak kita kok suka membawa sampah ke rumah. Itu bisa jadi bakat dia adalah input ya, yaitu pengumpul. Nah, orang-orang yang memiliki sifat ini itu bisa berperan ya sebagai pengajar ya. Dia banyak sekali koleksi atau pengalamannya, periset, wartawan ya, estimator atau petugas arsip ya, petugas arsip. Kalau petugas arsip memiliki sifat ini, insyaallah data-data itu dikumpulkan oleh dia semuanya lengkap gitu ya. Tapi kalau petugas arsip sifat ininya lemah, dia itu enggak begitu semangat untuk mengumpulkan file-file atau data-data yang sudah berlalu ini. Terus bakat yang ke-24 yaitu bakat intelek ya, atau intellection, mufakir, orang yang suka berpikir. Jadi tipenya dia senang berpikir ya, lebih menyukai diskusi-diskusi yang bersifat intelektual. Kemudian orang seperti ini menikmati waktu menyendiri ya, karena hal tersebut merupakan saat-saat baginya untuk merenung dan introspeksi, dan dia menikmati untuk kesendiriannya tersebut ya. Dia kadang duduk termenung sampai berjam-jam ya. Orang yang memiliki bakat ini lemah ya, bakat ininya lemah, bakat intelek ini lemah, maka enggak akan betah dia itu duduk berlama-lama. Tapi orang yang memiliki bakat ini itu duduk berjam-jam untuk merenung, membayangkan sesuatu, memikirkan sesuatu, itu dia merasa kadang-kadang kehabisan waktu untuk berpikir. Nah, kadangkala orang yang memiliki bakat pekerja keras ya, dia tidak memahami orang yang memiliki bakat intelek itu, dia akan menegur, bahkan enggak terima. Bahasa Jawanya itu sering maidu ya. Mungkin terjadi dialog seperti ini, kamu kerjanya hanya duduk-duduk saja, kayak saya ini kerja keras. Maka orang yang memiliki bakat intelek ini bisa jawab, memang kerja saya duduk dan kerja saya adalah berpikir. Cobalah kamu enggak usah kerja keras, berpikir saja, mungkin enggak bisa. Nah, ini karena sifat yang unik ya, karena dia mungkin yang suka berpikir ini enggak bisa kerja keras, dan yang suka kerja keras belum tentu bisa berpikir. Maka di dalam Islam itu kan diajarkan untuk saling ta'awun ya, saling bekerja sama ya, satu sama lain untuk saling mengenal ini. Kemudian dia senang sekali berpikir, aktivitas-aktivitas olah mental dan melatih daya pikirnya ke berbagai arah. Jadi intinya itu tukang merenung ya, tukang berpikir, orang intelek ya. Kalau pada anak-anak bisa kita lihat, dia suka menyendiri dan suka menggunakan otaknya untuk memikirkan berbagai hal, terutama yang menyangkut filosofi manusia dan lain sebagainya ini. Jadi dia berpikir sesuatu yang orang lain kadang nggak berpikir itu. Nah, maka orang-orang seperti ini itu cocok sebagai peneliti ya, untuk pertimbangan ya, untuk mulai suatu meneruskan studi dan bidang apa namanya psikologi, ini juga cocok sekali orang seperti ini ya. Dia suka berpikir, merenung sesuatu yang abstrak ya. Yang orang lain mungkin berpikir secara konkret, tapi dia berpikir secara abstrak, apa kira-kira yang akan terjadi nanti, dia juga bisa berpikir. Jadi ini ada tipe-tipe orang yang intelek ya. Dia tipenya adalah mufakir atau pemikir. Kemudian yang ke-25 adalah tipe pembelajar ya, muta'alim. Pembelajar ini dia itu kalau belajar sesuatu tuh yang dia nikmati itu bukan bisa atau tidaknya ya. Justru dia yang menikmati itu proses belajarnya ya, proses belajarnya yang dia nikmati ya, bukan bisa atau tidak. Jadi apabila dia sudah bisa dalam mempelajari sesuatu, maka dia akan berusaha untuk belajar yang lain. Berbeda dengan orang yang bakat pembelajarnya ini lemah ya. Itu dia kalau sudah bisa mempelajari sesuatu puas itu, dan tidak ada semangat untuk belajar yang lainnya. Karena bagi si pembelajar ya, orang yang bakatnya pembelajar, yang terpenting adalah proses ya, bukan hasil akhir. Maka begitu dia sudah mentok, sudah ketemu dan dia bisa, maka dia berusaha belajar lagi sesuatu yang dia belum bisa. Nanti kalau sudah dia bisa, kemudian cari lagi bidang lain yang dia belum bisa, karena dia menikmati prosesnya, bukan dari hasil akhir dari belajar tersebut. Ini. Jadi bagi dia belajar. Maka sering sekali orang yang memiliki bakat pembelajar ini, dia serba bisa kalau orang mengatakan itu. Karena memang suka dia itu belajar itu, ya. Dia kalau sudah belajar itu serius. Nah, kalau belum sampai bisa, dia masih terus berproses terus untuk belajar. Sehingga setelah bisa dan tidak ada yang bisa digali lagi, dia akan meninggalkan bidang itu dan akan belajar ke bidang yang lain. Ya. Kalau pada anak-anak kita yang bisa kita lihat, dia suka sekali mempelajari sesuatu, terutama hal-hal yang baru, ya penasaran, ya. Jadi suka bongkar-bongkar, ya setelah tahu isinya dia sudah puas. Ya. Kadang dia membeli sesuatu bukan untuk mainan untuk anak-anak itu, tapi hanya ingin tahu cara kerjanya. Ya, kadang-kadang dibongkar ingin tahu isinya. Setelah tahu ya dia lega sekali. Dia menikmati proses penasarannya itu. Tapi setelah dia bisa, maka dia akan mencari sesuatu yang lain yang membuat dia penasaran. Nah, peran-peran seperti ini kelak ya itu bisa menjadi seorang konsultan, ya, teknisi IT, ya, programmer, guru atau katalisator perubahan dan lain sebagainya yang terkait dengan sifat-sifat pembelajar. Ya, ini. Nah, kalau anak yang memiliki sifat seperti ini, orang tua itu tidak usah repot-repot nyuruh anak belajar. Ya, di samping sifat belajar atau minat belajar itu adalah karakter moral atau masuk dalam fitrah keimanan atau karakter iman. Nah, sehingga anak yang memiliki sifat ini itu memang hobinya belajar itu. Kadang-kadang orang tua malah mencegah untuk sementara, dah jangan belajar terus, makan dulu atau istirahat dulu, ya, atau bermain dulu sejenak. Nah, karena dia sebenarnya belajar dia itu adalah bermain bagi dia. Ya, ini tentang pembelajar, ya, yang bisa terkait dengan fitrah keimanan atau karakter iman dan bisa terkait dengan fitrah bakat atau karakter bakat. Selanjutnya bakat yang ke-26 yaitu bakat perfeksionis maximizer, ya, atau al-aqsal kamil. Jadi dia segala sesuatunya itu harus bagus sempurna bagi dia, ya. Hanya biasa-biasa saja rata-rata dia enggak cukup, ya. Kalau dia membeli sesuatu itu membeli yang betul-betul paling bagus. Kalau enggak bagus dia enggak puas. Ya, makanya kalau dia beli kaos mintanya yang bagus, dan yang bagus itu biasanya harganya mahal. Ya, beli sepatu. Nah, ada anak-anak yang seperti itu. Ya. Dia kalau membeli sesuatu itu enggak mau yang biasa-biasa, mesti mintanya yang bagus. Itu bakat perfeksionis, ya. Harus sempurna ini. Nah. Jadi kalau dia melihat sesuatu yang biasa-biasa saja, maka dia berusaha untuk menjadi luar biasa. Ya, bersemangat untuk menjadi luar biasa. Dia enggak suka dengan yang cukup nerimo saja, itu enggak bisa. Ya sudahlah, sama dengan yang lain dia enggak mau. Dia harus sempurna dan sempurna. Nah. Anak-anak yang perfeksionis, ya, ini bisa kita lihat di dalam hasil dari suatu kegiatan dan selalu ingin hasilnya sempurna. Ini anak-anak kita. Kalau beli mainan kasih yang murah-murah juga enggak mau dia itu. Maunya itu yang bagus, ya, yang kuat, yang canggih. Itu maunya seperti itu anak-anak kita. Dia mau diselimurke kalau dalam bahasa kita, dialihkan, ya. Dialihkan, ingin dibelikan yang udahlah ini lebih bagus, ini lebih besar. Ternyata lebih besar, lebih murah, maksudnya orang tua seperti itu. Tapi anak tetap meminta yang dia inginkan walaupun kecil, tapi harganya mahal. Karena apa? Di situ bagi dia adalah lebih bagus daripada yang besar. Jadi ini sifat-sifat perfeksionis, ya, itu adalah bawaan bakat. Dan itu bisa digunakan nanti kalau dia sudah dewasa. Itu yaitu peran di mana dia bertugas membantu orang hebat menjadi sukses seperti pelatih, ya, pelatih, manajer, mentor, guru, ya, atau pemimpin perubahan. Ya, jadi pengennya itu selalu sempurna, lebih baik, lebih baik, lebih baik, seperti itu. Dia enggak ingin sesuatu yang rata-rata umumnya. Ini orang-orang yang perfeksionis. Jadi kalau dalam dirinya dia ingin segala sesuatu sempurna pada dirinya. Bikin rumah ya yang bagus sekalian, walaupun mungkin harus nyicil, ya, uangnya atau belum punya mungkin bangunnya nyicil dulu. Tapi kalau orang yang bakat perfeksionisnya lemah, itu kalau beli mesti yang murah-murah, nanti rusak beli lagi. Nah, pikirnya seperti itu. Bikin rumah ya seadanya dulu, nanti kalau sudah punya uang pengen perbaiki, perbaiki lagi. Nah, tapi kalau yang perfeksionis enggak mau, segala sesuatu harus sempurna. Ini. Terus kemudian yang ke-27 yaitu bakat ceria. Ya, positivity. Jadi ada orang ya, ada orang yang sepertinya kalau kita lihat itu enggak pernah punya masalah, ya. Wajahnya selalu ceria sekali, ya. Ada orang murung, dia datang itu berpengaruh sekali terhadap hatinya atau jiwanya sehingga dia ikut senang karena melihat wajahnya itu ceria, ya. Bawaannya itu wajahnya baby face, ya. Seperti kalau orang mengatakan enggak punya dosa, padahal setiap orang punya dosa. Ya. Ini bawaan itu orang selalu ceria, padahal dia juga punya banyak masalah, ya. Cuma memang bawaannya dia selalu ceria, ya. Tidak sepaneng kalau dalam bahasa Jawanya itu. Nah, ini juga bawaan. Kita mungkin juga pernah melihat orang yang seperti ini, ya. Ceria, terus padahal sebenarnya di rumah juga pusingnya luar biasa itu. Ya, tapi karena ada bawaan seperti ini sehingga orang lain memandang dia enggak ada masalah ini. Ya, dia memiliki antusiasme tinggi yang dapat menular dan optimisme yang dapat membuat orang lain bersemangat. Jadi hidupnya selalu optimis itu. Orangnya ramah, senang memuji orang lain, mudah tersenyum dan selalu mencari sisi positif dari segala sesuatu atau situasi. Jadi kalau ada masalah dia cari sisi positifnya. Misal ada temannya enggak punya uang, dia selalu menghibur, enggak apa-apa enggak punya uang. Kalau sudah punya uang kan enggak semangat cari uang. Karena ini enggak punya uang, ya mari kita bersemangat cari uang. Nah, seperti itu. Jadi ada saja yang dia bisa dia bicarakan, bisa dia mengambil sisi positif dari sebuah peristiwa yang orang lain menganggap itu semuanya negatif gitu. Ya. Terus kemudian untuk anak-anak ya, bisa kita lihat dia sangat ceria dan menyenangkan bagi teman-temannya sehingga kehadirannya selalu membawa suasana menjadi gembira. Kalau dalam sebuah permainan anak-anak enggak ada dia itu kayaknya sepi gitu. Begitu dia muncul ramai. Ya, kalau bahasa Jakartanya enggak ada lu enggak ramai. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang ceria. Ini bukan berarti bahwa orang seperti ini enggak punya masalah, tapi cenderung memang dia memiliki sifat suka berpikir positif. Segala sesuatu dipandang dari sisi positifnya. Nah, orang-orang seperti ini bisa berperan sebagai pengajar ya, entertain ya, untuk menghibur orang, motivator, sales manager ya, termasuk juga entrepreneur ya, perdagangan atau bisnis atau pemimpin. Ini bisa diterapkan di bidang itu. Jadi orangnya cenderung ramah ya, tidak mudah murung, tidak mudah mengeluh. Selalu aja yang dia pikirkan selalu positif ini. Kemudian bakat yang ke-28 adalah bersahabat ya. Ini bedanya dengan yang guyub tadi, includer. Kalau yang guyub tadi itu dia cenderung memperbanyak kelompok, memperbesar kelompok, memperbanyak anggota. Tapi kalau orang yang memiliki tipe bersahabat ini atau relator, ini adalah orang yang kalau sudah berteman maka betul-betul teman tersebut itu diupaini. Dalam bahasa Jawanya itu diupaini, diperdalam hubungan persahabatannya. Ya, bukan diperluas tapi diperdalam ini ya. Dia memiliki hubungan yang dekat dan erat ya, dengan orang lain secara pribadi dan menemukan kepuasan mendalam dalam bekerja keras dengan teman-temannya untuk mencapai tujuan. Jadi sedikit teman tapi mendalam bagi dia lebih penting daripada banyak teman, seperti itu. Dia merasa nyaman dalam hubungan yang akrab. Bila telah terjalin hubungan, maka akan berusaha untuk membina hubungan lebih mendalam lagi. Jadi bedanya dengan guyub tadi, kalau guyub itu memperbesar, kalau ini memperdalam. Ya, jadi banyak orang yang memiliki bakat bersahabat ini memiliki sahabat karib, ya, memiliki sahabat karib yang betul-betul dekat dengan dia. Tapi orang yang guyub itu, yang tadi yang kita bahas tadi itu, dia temannya banyak tapi mungkin bisa jadi dia enggak punya teman dekat, tapi kenalannya banyak sekali. Nah, kalau anak-anak kita perhatikan ya, temannya itu banyak ya, tapi dia memiliki teman yang spesial. Ini kalau yang guyub tadi itu temannya banyak tapi dia jarang sekali memiliki teman yang spesial. Jadi ada betul-betul teman spesial di sini karena dia suka memperdalam persahabatan ini. Nah, peran yang cocok untuk orang-orang seperti ini adalah a counselor ya. kemudian bisa menjadi model peran dalam hubungan kepercayaan, katalisator dalam hubungan kepercayaan, ya. Jadi membangun relasi, memperkuat relasi. Kalau dia bekerja dengan orang includer, ya, includer itu untuk memperluas, kemudian dia yang memperdalam, ya. Includer itu membuka lahan, bahasanya seperti itu. Kalau orang yang bersahabat atau relator ini adalah merawat lahan sehingga tetap hubungan itu terjalin, ya. Ini tugas dari orang yang memiliki bakat bersahabat atau relator. Terus bakat yang ke-29, ya, yaitu orang yang memiliki bakat bertanggung jawab, ya. Jadi tanggung jawab itu juga termasuk karakter moral atau fitrah keimanan atau karakter iman, tapi termasuk juga ada yang bakat, ya. Maka bisa, enggak bisa dikatakan bahwa saya enggak bisa bertanggung jawab karena apa, saya tidak berbakat bertanggung jawab, tidak bisa seperti itu. Karena tanggung jawab itu juga masuk dalam karakter moral atau fitrah keimanan. Orang yang memiliki bakat ini itu rasa tanggung jawabnya tinggi. Dia memiliki komitmen yang kuat, ya. Jadi dia ingin menunjukkan sesuatu, ya, bahwa saya adalah orang yang betul-betul komit, ya, bisa dipercaya, ya. Dia melaksanakan tugas yang diberikan dengan sepenuh hati dan tidak peduli seberapa sulit tugas tersebut bila ia menerimanya. Kalau pada anak-anak kita, dia selalu mengerjakan sesuatu dengan apa yang dijanjikannya, karena baginya menepati janji adalah menyangkut harga dirinya. Nah, jadi komitmen, ya, tanggung jawab itu bagi dia adalah penting. Ya, kalau dia diberi tugas kemudian kok tidak selesai, dia panik sekali. Karena apa? Khawatir nanti dirinya dianggap bukan orang yang komitmen atau bertanggung jawab. Ini cocok sebagai apa namanya, orang manajer di bidang keuangan, quality control, ya, bidang keamanan dan sebagainya. Ini. Kemudian bakat yang ke-30, ya, yaitu pemulih atau restoratif, ya. Hal muskilah. Jadi orang yang suka memperbaiki sesuatu, ya, memperbaiki sesuatu ini bisa teknisi, kemudian bisa orang kantor atau administrasi memperbaiki apa nama sistem administrasi atau birokrasi, atau seorang dokter ingin menyembuhkan orang, ini masuk dalam pemulih, ya, suka memperbaiki. Nah, ini. Jadi dia senang memecahkan masalah dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan segala sesuatu menjadi berfungsi yang dengan baik kembali. Nah, ini. Baginya proses, rencana, taktik seperti juga barang dan bahkan manusia semua dapat dibuat menjadi lebih baik. Nah, anak-anak kita itu bisa kita lihat kalau dia senang sekali mengotak-atik untuk tujuan memperbaiki dan membuat sesuatu berfungsi kembali. Dia enggak nyaman misalnya melihat pintu ada pegangannya atau handle-nya itu patah. Dia enggak nyaman, pengennya itu segera dinormalkan kembali. Ada pintu ditutup susah, maka dia berusaha untuk memperbaikinya. Jadi dia enggak nyaman dengan masalah. Masalah harus segera diselesaikan untuknya seperti ini, ya. Jadi ini dia cocok sekali nanti, ya, terjun di bidang pengobatan, ya, yang kaitannya menyembuhkan orang, karena begitu melihat orang sakit, ya, segera pengennya itu segera disembuhkan itu, ya. Bisa menjadi customer service, teknisi perbaikan, terapis, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini tipe-tipe pemulih. Jadi orang-orang teknisi yang kaitannya dengan perbaikan, ya, dokter, kemudian terapis dan sebagainya yang terkait dengan memperbaiki sesuatu, ya, baik itu kesehatan maupun benda, ya, maka orang yang memiliki sifat ini nyaman sekali dengan peran tersebut, ya, karena keinginan kuat untuk segera memperbaiki. Terus selanjutnya adalah bakat yang ke-31, yaitu yakin diri, self assurance, ya. Jadi sifat yakin diri ini, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kemampuannya untuk mengatur hidupnya sendiri, ya, atau intuisi atau petunjuk batiniah yang memberikan keyakinan dalam membuat keputusan-keputusan yang benar, ya. Jadi memiliki keyakinan, ya. Dia mampu mengambil risiko dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Jadi ada keyakinan. Jadi ini kalau bakatnya ini lemah sekali, maka dia akan menjadi orang yang peragu, ya. Peragu, gak mantap, kadang noleh kiri noleh kanan, lihat temannya bagaimana. Tapi orang yang yakin diri, walaupun semua orang itu tidak sama dengan pendapat dia, dia tetap berpegang pada pendapatnya. Dia gak peduli karena betul-betul yakin dia itu, ya. Betul-betul yakin, dan ini adalah sifat bawaan. Kalau kita lihat anak kita, ya, dia berbicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi dan biasanya memang kejadian. Jadi contoh seperti ini bukan istilahnya peramal atau seperti apa, tapi ada bawaan memang dia ada keyakinan, saudara nggak usah lewat belok kanan nanti di sana macet, ya, itu ada semacam ada feeling seperti itu. Maka memang sering sekali memang apa yang dia katakan itu benar, ya, karena ada keyakinan ya, dan keyakinan itu tumbuh dari proses ya, proses berpikir yang panjang, dan itu adalah bawaan. Ya. Orang-orang seperti ini itu baik apabila untuk membuat keputusan seperti pemimpin, ya, sales legal atau entrepreneur. Jadi orang-orang yang butuh keyakinan kuat untuk mengambil keputusan. Ya, ini adalah bakat yakin diri. Kemudian bakat yang ke-32 yaitu suka tampil yang signifikan atau sering disebut dengan narsis. Ya. Ini bisa dilihat kalau dia itu sering majang foto-fotonya di medsos. Ya. Kemudian di icon WA-nya nanti gambarnya dia di Facebook, ya, lagi makan dipotret, ya, baju baru dipotret. Ini orang-orang yang signifikan atau suka tampil, ya, ini di panggung dia suka apa namanya panggung, suruh maju ke panggung itu nyaman bagi dia, ya, ya, senang menjadi pusat perhatian, dikenal, didengar, ya, diakui serta dihargai banyak orang, ya, atas keunikan atau keistimewaan yang dia miliki. Jadi maka kalau orang seperti ini tidak dikendalikan ya dengan karakter moral atau fitrah iman, maka cenderung dia suka pamer, riaknya itu besar sekali, ya. Lagi umroh itu potretnya luar biasa ya, banyak sekali, karena apa? Suka tampil. Nah, ini kalau tidak ditahan muncullah riak. Ini bahayanya di situ. Dia memiliki keinginan untuk dikagumi sebagai pribadi yang berkredibilitas, profesional dan sukses. Lebih memilih untuk berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas, profesional dan sukses. Jadi ini orang-orang yang suka tampil, ya, suka diperhatikan orang, ya. Kalau bahasa kasarnya itu suka pamer, tapi dalam tanda kutip ya, bukan pamer kalau kaitan yang negatif kalau memang tidak dikendalikan dengan moral. Anak kita lihat, dia selalu ingin menonjolkan dirinya dalam kelompok, dan kalau berbicara tentang barang yang dia sukai, lebih dia lebih tahu kelebihan-kelebihan barang tersebut. Jadi banyak cerita ya, sehingga apa namanya dia menjadi cenderung untuk terkenal ya. Misal ada mic, kalau anak-anak ini ya, ada mic gitu, kemudian di situ ada orang banyak, dia suka pakai mic dengan suara keras, kemudian orang memperhatikan, dia puas gitu. Ya, dia senang diperhatikan banyak orang atau tertawakan pada saat dia apa namanya bercanda, itu dia merasa senang sekali. Tapi kalau bakat orang ini lemah ya, di bidang suka tampil ini signifikan ini lemah sekali, dia kalau diperhatikan orang malah malu ya, malu, kebalikan dengan yang bakatnya kuat di bidang ini. Jadi suka tampil. Nah, terus kemudian orang seperti ini itu cocok sekali sebagai presenter ya. Ya istilahnya MC ya, begitu dia bicara itu pengennya didengarkan orang ya, diperhatikan oleh orang lain ya. Kemudian sales ya, kemudian marketing ini. Jadi ini sebenarnya bukan kejelekan ya, karena semua bakat itu adalah karunia dari Allah. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sebagaimana tadi di hadis disebutkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling lembut gitu. Ya, dengan kelembutannya itulah maka digunakan sesuai dengan perannya. Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, dia adalah orang yang tegas, keras. Nah, maka dengan ketegasan dan kerasnya lah dia berperan ya. Maka Umar bin Khattab berperan sesuai dengan tabiatnya tersebut. Utsman bin Affan yang pemalu ya. Ali bin Abi Thalib yang senang apa namanya bergaul ya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah dan digunakan sesuai dengan keunikannya masing-masing dalam peradaban. Nah, ini. Kemudian bakat yang ke-33 yaitu bakat strategik atau cerdik ya. Jadi bakat cerdik. Dia itu mampu memilah-milah masalah yang ada dan menemukan jalan terbaik untuk solusinya. Selalu ada jalan bagi dia itu. Ya, ini orang yang cerdik. Ya, kalau dalam dongeng itu ada namanya kancil, ya, gitu. Itu kancil si cerdik kan seperti itu. Tapi cerdiknya kancil itu untuk menipu. Ya, itu kalau dalam dongeng, ya, menipu. Nah, maka cerdik di sini juga jangan digunakan untuk menipu, karena cerdik itu karunia dari Allah. Ya, tapi digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, ini kalau bakat seperti ini tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi penipu ulung. Ya, akan menjadi penipu ulung karena orang itu mudah dikelabui oleh dia, ahli strategi, ya. Seandainya dia itu menjadi apa namanya? orang yang berpolitik ya, seandainya itu dia senang berpolitik misalnya, dia sangat luar biasa di bidang itu ya, untuk mengatur strategi bagaimana dia bisa menang. Ini apabila tidak dikendalikan oleh karakter moral atau keimanan, maka keimanan itu penting untuk mengendalikan bakat. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bakat itu seperti kapak. Ya, kapak mau digunakan untuk apa? Itu tergantung tangan yang menggunakan. Ya, tangan dikendalikan oleh keimanan ini. Padahal asalnya kapak itu baik, tapi kalau digunakan untuk kejahatan ya bisa, tergantung yang menggunakan. Demikian juga bakat. Bakat itu semuanya adalah baik. Tapi tergantung iman seseorang ya, moral seseorang ya, sehingga bakat itu bisa digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Itu tergantung moralnya masing-masing ini. Nah, orang-orang yang memiliki bakat ini itu bisa menempati posisi sebagai perencana strategi ya, manajer, pemimpin dan sebagainya yang terkait dengan strategi, yang terkait dengan kecerdikan ini. Terus bakat yang terakhir yaitu akrab ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disingkat dengan WOO, Winning Others Over. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sering disingkat dengan SKSD, orang yang sok kenal sok dekat. Nah, ini jadi mudah sekali dia punya teman itu ya. Dia perjalanan mungkin dari Semarang ke Kudus ya, dekat padahal itu jaraknya. Tapi ternyata setelah turun sudah akrab seperti temannya sudah lama itu, ngobrol itu. Ya, padahal ada orang yang bakatnya ini lemah, itu walaupun perjalanan Semarang Jakarta atau Surabaya Jakarta itu duduk bersebelahan juga enggak kenal itu. Karena dia tidak ada kecenderungan untuk sok kenal sok dekat ini. Tapi kalau bakat ini kuat sekali, itu mudah sekali dia kemana-mana nyaman itu ya. Karena dia mudah sekali akrab dengan orang lain ya, ini. Jadi mudah penyapa istilahnya itu ya, penyapa. Suka menyapa orang, dan orang yang disapa itu senang biasanya, terus ditanya, ajak ngobrol itu senang. Nah, itu orang-orang seperti ini. Nah, maka orang-orang yang seperti ini itu bisa berperan sebagai duta organisasi ya. Kemudian entertainer ya, operator telepon, resepsionis ya. Resepsionis itu kan, atau public relation ya, PA, PR ya, PR. Itu kan menghadapi orang yang selalu berubah-ubah dan tidak dikenal. Ya, kalau memiliki bakat ini maka dia berusaha untuk sok akrab gitu loh. Ya. Berusaha untuk dekat dengan orang yang baru diajak bicara walaupun tidak kenal. Nah, itu kecenderungan ya. Ya, kecenderungan orang yaitu si penyapa istilahnya seperti itu. Kalau kita perhatikan anak-anak itu, dia cepat sekali menemukan kenalan baru ya, baik dengan tetangga maupun pada saat berpergian. Ya, apabila mungkin kita ngejak anak kita pergi keluar kota ke kakeknya misal, tahu-tahu anak itu menghilang, ternyata sudah bermain di rumah tetangga kakeknya, padahal kita sendiri juga belum kenal. Ya, itu tipe-tipe anak yang WOO ya, atau Winning Others Over, atau penyapa, atau akrab, atau sok kenal sok dekat. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian ya, bakat yang 34 sifat bakat ini adalah sering disebut dengan bakat terpendam ya, karena ini kaitannya dengan sifat, dan bakat ini akan bisa tergali, muncul keluar apabila dicoba dengan aktivitas-aktivitas, maka akan ketahuan mana yang bakat, mana yang tidak. Demikian ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Empat bakat yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kini saatnya kami bacakan pertanyaan dari keluarga Qurani yang sudah masuk ke meja redaksi kami di nomor 08953 9903 0417, 08953 9903 0417. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Bu Siti di Batas Pondok Raden Patah. Beliau bertanya, Ustadz, saya orang tua tiri. Saya sulit mendidik anak agar terbiasa ibadah, sebab ayah kandungnya atau suami saya tidak terbiasa ibadah. Gurunya di sekolah pun begitu, apalagi lingkungannya juga sama, Ustadz. Bukankah anak-anak akan otomatis mengkopi orang tuanya, baik di rumah maupun lingkungannya? Dalam hal ini, saya sangat sedih dan merana, Ustadz. Bagaimana agar keadaan ini sedikit teratasi Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, Ibu Siti ya, semoga diberi kemudahan untuk mendidik. Jadi kalau diperhatikan anak tersebut itu karakter imannya belum tumbuh karena masih sulit untuk beribadah. Nah, untuk memperbaiki karakter iman itu langkah yang tepat adalah dengan keteladanan. Ya, sebagaimana menanamkan iman pada anak usia 0 sampai 7 tahun. Itu yang paling utama pendidikan penanaman keimanan adalah teladan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang belum masuk Islam, ya, yang belum beriman, itu adalah dengan keteladanan, yaitu akhlak yang mulia. Itu langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah, ya, mungkin kalau orang lain belum bisa memberikan contoh yang baik, maka Ibu Siti sendirilah yang mungkin bisa dekat, ya, dengan anak, ya, walaupun bukan anak kandung, tapi insya Allah akan mencontoh, ya, walaupun mungkin Ibu Siti nggak tahu apa sebenarnya isi hati anak tersebut, tapi dimulai dengan apa namanya keteladanan dari Ibu Siti dulu. Nah, kemudian mudah-mudahan dengan keteladanan dari Ibu Siti akan diikuti oleh suami, ya, kemudian akhirnya diikuti lingkungan dan seterusnya. Kalau kita ingin segera lingkungan kita menjadi baik, menjadi teladan yang baik, keluarga kita segera menjadi baik, itu kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan kesulitan, ya. Makanya mulailah semuanya dari diri sendiri dalam mendidik anak, ya. Termasuk apabila seorang suami merasa istrinya kurang sekali menjadi teladan yang baik bagi anaknya, ya, suami dulu memperbaiki diri dulu, ya. Harapannya nanti si istri juga akan ikut gitu. Kita enggak bisa terus mengharapkan orang lain menjadi baik sementara kita tidak memperbaiki diri. Itu contoh apa namanya cara yang paling tepat untuk menumbuhkan karakter iman, ya, yaitu dengan keteladanan. Setelah kemudian keteladanan terbentuk, selanjutnya adalah dengan dialog, ya, dengan bicara dari ke hati, menunjukkan bahwa kita itu sayang pada anak tersebut, ya, kita itu tidak jahat pada anak tersebut. Nah, setelah imaji positif itu tumbuh, ya, pada diri anak, insya Allah anak akan bisa mengambil pelajaran dari orang tuanya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Masalahnya Ustaz, Bu Siti ini tidak mendapatkan keteladanan di rumah maupun di lingkungannya Ustaz. Bagaimana mencari keteladanan yang cocok Ustaz? Ya, kalau ternyata memang dari pihak ayahnya kurang bisa, ya mungkin kita suatu sering-sering mengajak ke kakeknya, ya. Barangkali kakeknya ada yang bisa jadikan teladan, atau mungkin ke Pak D atau budinya atau siapa saja kerabat dekat yang bisa jadikan teladan bagi anak tersebut, sehingga kalau anak tersebut sudah merasa ada yang diteladani, maka nasihat dari orang-orang yang diteladani tersebut insya Allah akan diikuti oleh anak tersebut. Baik Ustaz. Berusaha mencari keteladanan Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Demikian Bu Siti di Bates, Podoraden Pata. Semoga dapat dipahami penjelasan dan jawaban dari Al Ustaz. Selanjutnya pertanyaan kedua datangnya dari Bapak atau Mas Abdul Goni. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang tua yang aktif sekali di masjid Ustaz. Hari-harinya dihabiskan di masjid sebelum sholat atau ba'da sholat. Biasanya sehabis sholat, beliau selalu di masjid untuk ngobrol perkara agama. Namun di lain sisi, istri dan anaknya tidak mendapatkan porsi dakwahnya. Beliau berpedoman pada hadis yang mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia yang lain. Apakah hal tersebut bisa dilazimkan Ustaz bagi pendidikan anak saya? Sekian Ustaz. Ya. Jadi Pak Abdul Ghani, dalam berdakwah itu ada prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari diri sendiri dulu, kemudian baru keluarga, kemudian baru orang lain, ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, bukankah anak dan istri kita itu adalah orang lain? Maksudnya orang lain di sini bukan diri kita, ya, bukan diri kita. Jadi bermanfaat bagi manusia lain yang bukan dirinya. Jadi makanya ada prioritas. Maka terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk didakwai itu adalah diri kita sendiri, kemudian setelah itu keluarga dekat kita. Nah, setelah itu kemudian baru kita menyebar kepada orang lain. Bagaimana dilakukan oleh para nabi, para sahabat radhiyallahu anhum juga melakukan hal tersebut. Jadi terlebih dahulu keluarganya yang dididik. Nah, masalah nanti keluarganya itu bisa menerima atau tidak, ya, selama sudah kita sampaikan, sudah kita didik, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membolak-balikkan hati orang, bukan kita. Kita hanya istilahnya menyampaikan saja sebagai penyampai kebenaran, ya. Nanti masalah dia menerima, kemudian dia beriman, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita sebagai penyampai. Jadi kalau ternyata suka berdiskusi dan mendakwai orang lain, ternyata anak istri di rumah terlalaikan, itu tidak benar. Yang benar adalah urutannya terlebih dahulu tersampaikan dulu keluarganya, ya. Setelah itu kemudian baru keluar. Nah, masalah nanti menerima atau tidak, itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala yang dapat membolak-balikkan hati. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semua dan khususnya Bapak Abdul Ghani yang bertanya tadi. Pertanyaan yang ketiga atau selanjutnya datangnya dari Taku di Semarang. Ini pertanyaan di pertemuan kita yang lalu, Ustaz. Ustaz, saya bangga anak saya bakatnya ketemu. Dia sudah aktif di lembaga-lembaga sosial dan berbaur dengan masyarakat, meski masih bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan. Namun saya dapat teguran dari salah seorang teman saya. Ternyata anak saya punya kebiasaan makan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan untuk memegang HP-nya. Saya sangat terpukul. Saya sadar ternyata selama ini kebanggaan saya hanya status sosial saja, Ustadz. Dalam hal lain, terutama dalam hal agama, kami lalai. Bagaimana yang harus kami lakukan, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya. Jadi ada karakter moral, ada karakter bakat. Karakter moral itu karakter iman. Maka dalam penumbuhan karakter ini kan urut. Sebelum bakat dikembangkan, maka karakter iman ini harus sudah tumbuh. Ya. Sebelum karakter iman ini tumbuh, kemudian apabila bakat dikembangkan, maka bisa menyimpang. Ini. Maka tadi dikatakan bahwa bakat itu ibarat kapak. Nah, sebelum orang itu diberi kapak, maka hatinya terlebih dahulu itu dibangun, hatinya itu diperbaiki atau ditumbuhkan imannya. Sehingga kapak di tangan orang beriman, maka digunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian kalau dipegang oleh orang yang tidak beriman, digunakan untuk kejahatan. Nah, demikian juga anak tadi bakatnya sudah ketemu, ya, tapi ternyata dari segi adab, ya, dari segi akhlak, ini masuk dalam karakter moral, ya, maka itu harus ditumbuhkan terlebih dahulu, ya. Makanya ada urutan, ya, dalam pendidikan, ya, jadi sebelum mengembangkan bakat, maka iman harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Pendidikan iman lebih penting daripada bakat. Namun apabila orang itu bakatnya tidak tumbuh, mungkin dia itu orangnya sudah baik, ya, beradab dan berakhlak, ya. Tapi nanti kalau dia tidak berbakat, itu orang baik tapi tidak atau kurang bermanfaat. Ya, orangnya baik tapi kurang bermanfaat. Ini. Tapi kalau bakatnya tumbuh, ternyata imannya enggak tumbuh, itu adalah orang yang pinter, ya. Orang yang betul-betul potensi, ya, potensial, tapi kepintarannya itu untuk kejahatan. Nah, ini. Jadi makanya begitu berbahayanya apabila orang ditumbuhkan bakatnya tapi moralnya tidak tumbuh. Oleh karena itu untuk solusi anak tersebut adalah segera, ya, karena itu sudah tumbuh bakatnya, khawatirnya digunakan untuk penyimpangan, ya. Maka segeralah di recovery, ya, diperbaiki karakter imannya atau fitrah keimanan atau moralnya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah recovery, ya, sudah mulai adabnya bagus, baru kemudian bakatnya ditumbuhkan kembali, ya, biar bakat yang dia miliki itu tidak digunakan untuk penyimpangan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan khususnya untuk Bapak Taku di Semarang tadi yang bertanya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Abdillah. Beliau mengirimkan dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana memberi pengertian yang baik kepada anak dan para orang tua jika bakatnya sudah ketemu, dalam hal ini hal komputer, Ustaz, tapi ternyata di dalam komputernya, softwarenya banyak bajakannya, Ustaz. Saya sering beri pengertian terhadap orang tua yang lain, namun tidak diterima, Ustaz. Padahal kita sudah mengaji sunnah bersama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Apakah anak dengan bakat perfeksionis bertentangan dengan ajaran Islam, Ustaz, karena tidak mau nerimo? Silakan, Ustaz. Yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama, bahwa orang yang sebagai contoh bakatnya ketemu di IT atau komputer, ternyata softwarenya bajakan, itu berarti tadi sebagaimana pertanyaan sebelumnya, yaitu karakter imannya belum tumbuh. Dia menggunakan hak, apa namanya, menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin. Ya, ini kaitannya dengan akhlak, ya, akhlak dalam bermuamalah. Makanya memang tadi sebagaimana dijelaskan, bakat itu kalau tidak diiringi dengan, dikendalikan dengan keimanan, maka akan merusak. Ya, dia bisa merusak dan mengambil hak orang lain secara batil, ya, ya, tidak dengan akad yang benar. Ini itu jawaban pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa itu? Bakat, Ustaz, bakat anak perfeksionis. Oh iya. Bukankah bertentangan dengan Islam karena tidak mau nerimo? Bakat perfeksionis. Ya, ini sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan memiliki bakat perfeksionis. Ya, dia harus segala sesuatu harus sempurna. Namun beliau bakat perfeksionisnya itu digunakan untuk apa? Yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis tercecer, ya, maka dikumpulkan ini. Jadi perfeksionis dia digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, ya. Itu tadi kembali, bakat perfeksionis itu bagus, ya. Itu sifat bawaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Namun kalau tidak dikendalikan dengan keimanan itu tadi, ya, dengan adab akhlak yang baik, maka dia akan menyimpang, ya. Sebagai contoh, apabila digunakan dengan baik, dia mengerjakan sesuatu, misal dalam dia belajar membaca kitab, maka dia berusaha membaca sebaik-baik mungkin, ya. Dia belajar tajwid atau tahsin Al-Quran, maka dia akan membaca sesempurna mungkin. Itu perfeksionis yang digunakan dengan benar. Tapi apabila tidak digunakan dengan benar karena lemahnya keimanan dan adab akhlaknya itu tadi, maka perfeksionis itu akhirnya menjadi sesuatu yang orang yang pemboros, ya, membeli sesuatu harus dengan yang mahal, padahal mungkin bisa jadi penghasilannya sedikit, ya, itu baru menyimpang. Jadi inti kesimpulannya dari beberapa pertanyaan tadi, bahwa semua bakat itu baik, ya, dia akan menyimpang apabila tidak dikendalikan oleh keimanan, ya. Dan bakat itu akan digunakan dengan baik atau benar apabila dikendalikan oleh keimanan. Maka sebelum bakat ditumbuhkan, maka pendidikan tentang keimanan, ya, tentang adab dan akhlak itu harus didahulukan dan ditumbuhkan terlebih dahulu, ya, agar tidak menjadi orang yang pintar tapi perusak. Ya, demikian. Baik, Ustaz, terima kasih. Demikian Bapak Abu Abdillah tadi yang bertanya, semoga dapat kita pahami bersama. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ummu Fulana. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara orang tua agar asik untuk bisa mengajak komunikasi terhadap anak yang kadang anak sulit dimengerti dengan kondisi tertentu, dan kadang anak-anak susah sekali untuk diajak bicara, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya, ya, Ibu Fulana, ya, setiap anak sebenarnya itu suka diajak bicara secara fitrah. Ya, kenapa anak itu kok susah diajak bicara? Karena kita sebagai orang tua itu yang susah untuk berdialog dengan anak, gitu. Karena bawaan kita yang mungkin waktu kita dididik orang tua dulu itu dengan keras, ternyata kita belum bisa memaafkan masa lalu kita, sehingga kita ikut keras juga terhadap anak-anak kita, ya, sehingga kita sulit sekali dekat dengan anak, ya. Jadi anak sulit diajak dialog, ya, itu karena apa? Kita kurang dekat, ya. Kenapa kita kurang dekat? Karena kita banyak obsesi, obsesi atau istilahnya target-target, dan menganggap anak itu banyak dari sisi negatifnya yang dipandang, bahwa anak kita bermasalah itu. Tapi kalau kita berpikir positif bahwa anak kita itu fitrah, kecenderungannya adalah baik, anak kita itu suka berdialog. Nah, sebenarnya yang susah berdialog itu mungkin orang tuanya. Nah, maka insya Allah anak akan mudah, ya, untuk diajak dialog. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah kita melakukan tazkiyatun nafas sebelum mendidik anak, ya. Itu masuk dalam recovery sebabnya, ya. Untuk merecovery anak mungkin bisa kita bantu, tapi untuk merecovery kita orang tua, maka kita harus menolong diri kita sendiri. Ya, setelah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan cara tazkiyatun nafas. Kita berusaha memaafkan, memaafkan masa lalu kita yang mungkin membuat trauma di hati kita. Ya, kita jadi pemarah, ya, suka mentarjet anak, yang menganggap anak itu selalu bermasalah. Nah, itu kita tazkiyah hati kita atau jiwa kita. Nah, sehingga kita berpandangan positif pada anak, maka anak akan mudah sekali diajak dialog nanti. Ya. Kemudian kita juga sering-seringlah, kita enggak usah jaga gengsi untuk minta maaf kepada anak. Ya, karena kita orang tua itu bisa jadi sering salah, apalagi anak yang belum balig. Ya, anak yang belum balig itu enggak punya dosa, ya. Dia enggak punya dosa, oleh Allah itu dianggap tidak bersalah itu. Ya, justru kita orang tuanya lah yang sering bersalah pada dia. Maka kenapa kita tidak meminta maaf pada anak itu? Karena apa? Dengan meminta maaf kepada anak itu kita bisa menurunkan ego kita sebagai orang tua yang kaku, ya, orang tua yang tidak luas untuk berdialog dengan anak. Setelah ego kita turun, sehingga ego kita itu bisa menyamai egonya anak, maka akan ketemu dua hati itu dan akan mudah sekali untuk berdialog, dan anak cenderung untuk nurut apa yang kita katakan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Demikian Ummu Fulan, semoga dapat dimengerti jawaban dari Al Ustaz tadi. Pertanyaan terakhir Ustaz datangnya dari Ummu Hanifah di Genuk. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Salam. Alhamdulillah anak kami punya bakat wu, tapi untuk kemampuan inteligensi sangat kurang Ustaz. Sangat kurang untuk bisa distimulasi Ustaz yang pas. Bagaimana untuk anak seperti ini Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz untuk wu atau inteligensi Ustaz. Iya. Jadi ada anak yang bakatnya tadi sok kenal sok dekat, ya, mudah akrab dengan orang lain, ya. Tapi ternyata di bidang akademis, ya, otak kiri, ya, mungkin matematikanya atau hal yang terkait dengan berpikir, dia lemah. Itu sangat wajar, karena tidak semua orang itu hebat dalam semua bakat tersebut, ya. Dari pengamatan, dari survei yang dilakukan oleh penemu bakat tadi, itu satu, setiap orang itu rata-rata memiliki 3-7 potensi bakat, 3-7 potensi bakat dari 34 tadi. Di samping itu, setiap orang juga memiliki kelemahan dari bakat itu, yaitu 3-7 juga. Ini maka sangat wajar apabila seseorang anak, ya, atau seseorang atau anak itu potensial di bidang tertentu ternyata lemah bidang lain. Itu sangat wajar. Ya, sebagai contoh para sahabat radhiyallahu anhum juga seperti itu, ya. Sahabat Umar bin Khattab keras sekali, ya. Namun kalau sahabat Umar bin Khattab harus dipaksakan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, itu tidak akan bisa menjadi Umar bin Khattab gitu. Maka biarlah Abu Bakar menjadi Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan menjadi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menjadi Ali bin Abi Thalib. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini, ya, jadi kita jangan memaksakan kelemahan pada diri anak itu, dipaksa-paksakan harus unggul di bidang itu, ya. Nah, jadi ada pepatah mengatakan fokus pada kekuatan, yaitu potensi bakatnya yang tadi VOO atau suka akrab tadi atau penyapa, ya. Kemudian siasati keterbatasan, mungkin dalam matematika dia lemah, ya, sebatas untuk pipolondo, ya, ping poro lan sudo itu, ya, itu apa namanya, penjumlahan, perkalian dan pembagian itu sudah bisa. Yang penting nanti kalau dia jualan juga bisa, kemudian naik angkot juga mungkin nggak ditipu orang karena nggak bisa menghitung. Jadi yang pokok-pokok diajarkan saja. Nah, nanti sudah sampai ke sinus kosinus, integral, diferensial, kalau ternyata dia nggak mampu ya nggak masalah itu, ya. Apalagi sekarang sudah ada kalkulator, ya, sudah ada komputer dan sebagainya, maka mudah sekali disiasati kelemahan dari bidang inteligensi tersebut. Jadi jangan paksakan anak untuk mengasah punggung kapak, ya. Karena sampai batu asahnya habis, maka punggung kapak enggak akan bisa setajam apa namanya, sisi tajam dari kapak tersebut, ya. Tidak bisa berfaedah walaupun diasah sampai batu asahnya habis di punggungnya. Tapi kalau kita sedikit mengasah sisi tajam atau kelebihan anak, ya, maka dia akan menjadi tajam sekali dan lebih bermanfaat. Ini termasuk yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat tidak menguasai semua bidang, ya. Tapi pada bidang-bidang tertentu beliau-beliau radhiyallahu anhum itu hebat. Nah, ya, ini jadi intinya kita harus mengenal potensi anak itu dari keunggulan atau potensinya. Hanya kita siasati, kita maklumi, ya kita maklumi. Dahlah nak, enggak apa-apa, kamu kan orangnya so akrab, ya. Itu bagus untuk dakwah nanti. Kamu bisa bergaul di masyarakat sehingga orang bisa meniru kamu. Kalau kamu orangnya soleh, maka orang akan mudah sekali untuk belajar agama. Ya, digunakan untuk itu. Lah terus saya enggak pintar matematika gimana? Enggak apa-apa. Ya. Itu. Tapi uang kan tahu kan? Tahu. Insya Allah nanti kalau dia di kehidupan itu butuh hitung-hitungan, dia akan belajar itu. Selama karakter belajar kita tumbuhkan itu. Saya kok gak melihat orang saat ini, ya, walaupun orang gak sekolah itu gak tahu hitung-hitungan. Semua tahu semua itu, ya. Bahkan orang buta sekalipun itu bisa membedakan mana uang ratusan dan 50-an itu. Nah, istilah insya Allah kita jangan khawatir lah, karena semua anak itu adalah pembelajar, ya. Dia akan belajar sesuatu yang dia butuhkan walaupun lemah di bidang itu, semakruf, ya, semakruf itu maksudnya standar, ya, dasar, standar dasar, dia akan berusaha untuk belajar di situ. Nah, kemudian dia akan lebih di bidang bakatnya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Hanifah di Genuk yang bertanya tadi. Monggo Ustaz dilanjutkan untuk kesimpulan singkatnya, Ustaz. Ya, jadi kesimpulan untuk kesempatan kali ini, pertemuan terakhir untuk sesi bakat, ya, penggalian bakat anak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya, saya simpulkan bahwa intinya bahwa bakat itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari bakat adalah apa? Keimanan, akidah, adab, akhlak itu jauh lebih penting dari bakat. Tapi apabila bakat tidak kita kembangkan, maka ibarat misi hidup kita tidak lengkap. Ya, kita tidak mengembangkan bakat, hanya beribadah kepada Allah saja, maka tugas kita sebagai khalifah kurang sempurna. Demikian juga apabila hanya konsentrasi bakat, ya, banyak sekali para konseptor pendidikan saat ini itu tidak memperhatikan akidah tapi hanya memperhatikan bakat saja. Itu khawatirnya setelah dia besar, ya, dia tidak tahu akidah, ya, tidak merasa diawasi oleh Allah, ya, maka bakatnya digunakan untuk sesuatu yang menyimpang, ya, untuk merugikan orang lain. Ini makanya saya tekankan bahwa bakat itu penting, tapi iman, adab, akhlak itu jauh lebih penting. Maka tumbuhkan yang lebih penting dahulu, yaitu tumbuhkan keimanan pada diri anak, ya. Setelah dia beradab, berakhlak, tahu masalah pengawasan Allah, tahu tentang pahala dan dosa, surga dan neraka, ya, rukun iman dia sudah menancap di hatinya, ya, maka baru dikembangkan bakatnya biar tidak membahayakan, ya. Terus kemudian selanjutnya 34 sifat bakat yang sudah kita bahas itu sebenarnya adalah sifat atau bakat terpendam. Itu adalah terpendam pada diri manusia, terpendam dalam-dalam. Nah, maka bakat itu akan tampak apabila sudah beraktivitas. Nah, anak-anak kita bisa lihat bakatnya itu apabila aktivitas dia itu berulang-ulang. Dia berulang-ulang dan kita lihat binar matanya itu dia kayak ceria, puas sekali itu, ya, dan tidak ada bosannya sampai lupa waktu, ya, kadang-kadang lupa makan, asik dengan aktivitasnya tersebut. Nah, itu bisa dikatakan bahwa bakatnya itu sedang tergali, ya, ya, ditampakkan keluar. Maka kita orang tua segera menangkap, ya, menangkap perilaku atau aktivitas anak tersebut itu termasuk bakat apa ini. Nah, kemudian juga orang tua, banyak sekali orang yang sudah sepuh, ya, itu kalau ditanya bakatnya apa sampai sekarang bingung. Dia mau kerja juga apa, kok kerja ganti-ganti gak ada yang pernah cocok. Itu bisa jadi karena apa? Karena tidak tahu bakatnya apa itu. Nah, mungkin bisa jadi ada kisah seperti ini. Orang sudah pindah-pindah kerja mungkin puluhan pekerjaan, kemudian setelah itu baru menemukan. Nah, puluhan pekerjaan itu bukan dikatakan gagal, dia telah berhasil, ya, berhasil menemukan pekerjaan yang tidak cocok dengan bakatnya, gitu. Ya, seperti itu, bukan gagal, ya. Akhirnya dia menemukan pekerjaan yang cocok. Nah, seperti itu. Ya, karena apa? Dicoba dengan aktivitas-aktivitas. Nah, harusnya aktivitas itu dilakukan sejak dia kecil. sejak anak-anak kita kecil itu perbanyak ragam aktivitas sehingga ketahuan bakatnya, sehingga tidak mencari-cari setelah tua ya. Sudah mendapatkan tanggung jawab mencari nafkah, ternyata pekerjaannya masih bingung mau apa. Nah, itu kan malah ya seperti tadi, akhirnya coba-coba-coba gitu. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Apa yang saya katakan tadi ya, apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan setan, semoga Allah mengampuninya ya. Dan semoga yang saya sampaikan tentang bakat ini ya bisa bermanfaat ya. Nah, untuk lebih lanjut ya, mungkin Bapak Ibu ingin mendalami tentang bakat ini bisa menghubungi Radio Mutiara Quran ya. Bagaimana cara memetakannya, kemudian nanti kalau ingin lewat online caranya bagaimana, kemudian bisa juga kalau lewat manual bagaimana, kemudian kalau lewat pengamatan bagaimana, itu bisa menghubungi kru atau petugas yang ada di Radio Mutiara Quran. Nanti insya Allah akan kita fasilitasi, akan kami bantu. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.